warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini juga kita bersama-sama pada malam ini untuk kita teruskan kajian kitab Bulughul Maram dan syarahnya Subulus Salam, iaitu hadis kitab yang mengumpulkan hadis-hadis di dalam hukum ahkam karangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Telah kita baca beberapa buah hadis di dalam bab menyapu atas khuf, al-mas'u 'ala al-khuffain. InsyaAllah kita telah juga membahaskan beberapa huraian fiqah daripada hukum ahkam daripada hadis-hadis tersebut. Terdapat beberapa buah hadis lagi yang akan dibawakan oleh pengarang kita berkenaan dengan bab ini. Baik. Jadi kita teruskan hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-100, hadis yang ke-56 di dalam kitab terjemahan 100, muka surat 140. Jadi berkata mengarang kitab rahimallahu taala, wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala, ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim, ya'ni fil mashi 'ala al khuffain, akhrajahu Muslim. Maksudnya dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi muqim, iaitu mengenai mengusap kedua khuf. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini satu lagi hadis berkenaan dengan menyapu atas kedua khuf. Kali ini daripada sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali tidak asing lagi, salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka. Bahkan beliau adalah orang yang pertama masuk Islam di kalangan anak kecil. Jadi itu tentulah satu kelebihan, orang pertama dalam umat Muhammad SAW yang masuk Islam kira-kira daripada kalangan anak kecil. Adapun daripada kalangan lelaki, orang dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan wanita pertama yang masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu an radhiyallahu anha. Jadi tentulah ini cukup untuk memberikan atau menunjukkan kelebihan para sahabat ini. Orang pertama masuk Islam. Tentu sekali beza dengan orang yang akhir masuk Islam. Baik. Jadi kemudian kita dapati bahawa Islam mereka amat bagus, iman mereka amat kuat, mereka berjuang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan dan menyampaikan agama Islam ini. Dan Ali bin Abi Thalib mempunyai kelebihan lain. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapanya Abu Talib adalah adik-beradik kepada bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Dan Ali bin Abi Talib ini juga mempunyai keistimewaan yang lain, iaitu Rasulullah SAW kita tahu dilahirkan dalam keadaan yatim. Maka setelah dilahirkan, beliau dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Kemudian apabila datuknya meninggal, dia dipelihara oleh pakciknya Abu Talib yang juga merupakan bapa kepada Ali. Dan Abu Talib ini menjaga Rasulullah SAW seperti dia menjaga anaknya sendiri. Bahkan boleh kita katakan beliau melebihkan Muhammad ini lebih daripada anak-anaknya sendiri, kerana terdapat keistimewaan-istimewaan yang luar biasa yang terdapat pada Muhammad bin Abdullah. Dan setelah wafatnya Abu Talib ini, maka Rasulullah SAW mengambil anaknya iaitu Ali bin Abi Talib supaya dijaga oleh beliau. Dan ini kata ulama sebagai membalas jasa, membalas budi bapaknya yang pernah menjaganya ketika dia kecil. Jadi dia menjaga Ali bin Abi Talib seperti dia menjaga anaknya sendiri sebagai membalas jasanya. Dan tentulah kita dapati bahawa kesan terbiah Rasulullah SAW akan kita dapat lihat di dalam pribadi Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, beliau hidup bersama-sama Nabi SAW dalam rumahnya, sehinggalah beliau akhirnya menjadi salah seorang daripada imam untuk orang-orang Islam, dan beliau adalah khalifah yang keempat daripada silsilah Khulafa Ar-Rashidin. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah imam bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita juga tahu beliau juga dibenci oleh sebahagian orang. Jadi memang itulah lumrahnya, orang yang mempunyai kelebihan ada saja yang hasad dengki, yang benci kepadanya. Maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang membenci Ali bin Abi Thalib akhirnya buat keputusan untuk membunuhnya. Dan beliau telah dibunuh di Kufah pada subuh. Waktu subuh beliau bangun untuk mengejutkan orang ramai dalam masjid supaya menunaikan solat subuh. Lalu datang sebahagian daripada orang Khawarij dan telah menikamnya. Dan beliau telah mati syahid radhiyallahu anhu. Dan Ali bin Abi Thalib juga dijadikan imam, diagungkan oleh selain ahlu sunnah wal jamaah, terutama sekali golongan Syiah, sama ada Syiah Imamiyah ke ataupun Syiah lain. Baik, jadi mereka menjadikan Ali bin Abi Thalib bukan setakat imam, tetapi beliau berdakwa bahawa Ali bin Abi Thalib lah yang selayaknya menjadi khalifah yang pertama selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahawa Abu Bakar As-Siddiq dan begitu juga Umar dan Uthman telah merampas khilafah daripada yang berhak iaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mereka mengarang kisah palsu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan bahawa Ali bin Abi Thalib menggantinya menjadi khalifah setelah wafatnya beliau. Baik, dan mereka juga telah meriwayatkan beberapa buah hadis, ada yang sahih dan kebanyakannya palsu tentang hal tersebut. Adapun hadis yang sahih berkenaan dengan hal ini, maka ia tidak sedikit pun menunjukkan bahawa Ali bin Abi Thalib lah yang layak menjadi khalifah. Dan kita tahu bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah dibaiat, telah diterima khilafahnya oleh semua umat Islam ketika itu, iaitu Al-Muhajirin, golongan Muhajirin dan juga orang Ansar. Baik, setelah mereka diingatkan oleh Umar bin Khattab akan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kerana Rasulullah SAW apabila dalam masa-masa sakitnya, kita tahu Nabi SAW sakit dalam lebih kurang 10 atau 13 hari, Rasulullah SAW ada kalanya tidak dapat bangun untuk menjadi imam di masjid, maka Nabi SAW telah memerintahkan Bilal untuk meminta Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Dan dalam riwayat yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar As-Siddiq, agak tidak setuju bapanya dijadikan imam. Lalu dia berkata bahawa Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya terlampau lemah, lembut, dan beliau seorang yang banyak menangis apabila membaca Al-Quran. Jadi suaranya perlahan, susah nak didengar oleh makmum. Tetapi Rasulullah SAW tetap juga menyuruh Bilal memanggil Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Dan ini ketika hidup, yakni Nabi SAW masih hidup lagi. Maka kata Umar bin Khattab kepada orang Ansar bahawa jika Rasulullah SAW reda kepada Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam mereka, imam umat Islam di dalam salat mereka, maka takkanlah kita tak boleh reda kepada Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam untuk urusan dunia kita juga. Jadi dengan itu mereka pun berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan termasuk di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Dan tidak pernah kita dengar sekali pun bahawa Ali bin Abi Thalib mendakwa bahawa Abu Bakar As-Siddiq telah merampas khilafah daripada beliau. Beliau ada sekurang-kurangnya 2 tahun. Sebab Abu Bakar As-Siddiq khilafah ini selama 2 tahun. Untuk apa ni? Untuk luangkan ataupun luahkan rasa tidak puas hatinya. Okay. Kemudian kita lihat lepas wafat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, naik Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga tidak membangkang, bagi membaikkan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ada lebih kurang 12 tahun pemerintahan ataupun 8 tahun, saya tak ingat, pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan Uthman, masa yang agak panjang, sedikit pun kita tidak dengar mereka, yang Ali bin Abi Thalib, membangkang akan khilafah mereka. Dan akhirnya setelah Uthman bin Affan radhiyallahu an, khalifah yang ketiga, telah dibunuh dengan kejam di rumahnya daripada sebahagian orang Mesir. Mereka telah membunuh khalifah. Mereka telah mengancam orang-orang Madinah agar melantik seorang khalifah. Dalam masa 3 hari, jika mereka tak lakukan, akan dibunuh setiap hari satu orang daripada Madinah. Jadi akhirnya sahabat-sahabat apa ni bermusyawarah, dan mereka menunjukkan ataupun bersepakat bahawa Ali bin Abi Talib agar menggantikan Uthman bin Affan. Jika tidak, apa akan berterusan fitnah ini. Jadi kalau kita lihat, Ali bin Abi Talib pun jadi khalifah secara terpaksa. Sebenarnya dia tidak mahu jadi khalifah. Tapi kalau dia tak jadi khalifah, maka akan banyak darah akan tertumpah. Dan siapa sebenarnya nak jadi khalifah, nak jadi pemimpin yang kita katakan ada pistol di kepalanya? Sebab apa? Walaupun Ali jadi khalifah, sebenarnya kekuasaan pada pihak Khawarij. Ya? Jadi ini satu perkara yang ada di dalam sejarah yang menolak dakwaan bahawa Ali bin Abi Talib yang selayak menjadi khalifah. Bahkan kita letakkan kedudukan sahabat-sahabat ni pada tempatnya, sebagaimana kita tahu bahawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebaik-baik daripada umat ini selepas Nabi mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu an, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Saat ini tidak ada khilaf lagi di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, dan boleh kita lihat kata sebagian ulama, kedudukan mereka di akhirat adalah sebagaimana kedudukan mereka di dunia. Sebab kubur Nabi SAW bersebelahan dengan kubur Abu Bakar Siddiq, dan kubur Abu Bakar Siddiq bersebelahan dengan kubur Umar radhiyallahu an. Jadi itulah insyaAllah kedudukan mereka di dalam umat ini. Baik, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah meriwayatkan hadis ini. Jadi kalau kita lihat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Allah redha kepadanya. Dan ini menunjukkan bahawa Abu Talib ini bukan orang Islam. Pakciknya yang banyak berjasa untuk Islam, mempertahankan Nabi SAW daripada diapa-apakan oleh orang Quraisy, dia sebenarnya tidak mendapat hidayah daripada Allah SWT. Walaupun Rasulullah SAW berusaha keras agar dia masuk Islam, hatta pada waktu wafat geringnya, Nabi SAW telah menziarahi beliau dan mengajak beliau mengucap la ilaha illallah, satu kalimat yang akan beliau jadikan hujah kepada Allah pada hari kiamat. Tetapi terdapat di situ juga dua orang sahabat yang lain, iaitu Abu Jahal dan satu orang lagi, dan mereka berkata kepada Abu Talib, apakah engkau ingin tinggalkan agama bapamu, yakni millata Abdul Muttalib. Jadi akhirnya beliau meninggal di dalam agama Abdul Muttalib. Dia tidak menyahut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan turunlah ayat yang masyhur berkenaan dengan hal ini dalam surah Al-Ankabut, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kau suka, tetapi Allah yang memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah lebih mengetahui siapa yang layak mendapat petunjuk. Okay. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita tak cakap radhiyallahu anhuma. Walau bagaimanapun kita tahu Abu Thalib ini mendapat syafaat yang diizinkan oleh Allah SWT daripada Rasulullah SAW, di mana beliau adalah orang yang paling ringan siksaannya di api neraka gelap. Tapi bukan maknanya dia dapat keluar daripada api neraka. Dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Muslim, beliau akan berada di kakinya akan berada di atas api neraka. Dia akan memakai dua terompah daripada api neraka yang panasnya menggelegakkan otak kepadanya. Itu adalah seringan-ringannya azab api neraka. Ini menunjukkan bahawa syafaat Rasulullah SAW tidak akan diterima oleh orang kafir. hanya akan diterima oleh orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya diterima oleh Abu Talib. Adapun selain daripada beliau, tidak ada dalil bahawa orang kafir mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi beliau telah berkata, ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil-musafir. Rasulullah sallallahu telah menjadikan baik 3 hari dan 3 malamnya untuk musafir. Jadi tidak disebutkan di sini jadikan 3 hari 3 malam untuk musafir untuk buat apa. Baik. Tapi yang diterangkan pada akhir hadis tersebut, wa yawman wa laylatan lil muqim, dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Tapi kita syarahkan makna musafir dan apa makna mukim. Musafir telah kita katakan ada 2 jenis musafir atau 2 jenis safar. Satu adalah safar yang pendek, satu adalah safar yang panjang. Ini yang dikategorikan oleh para ulama. Dan safar yang panjang itu yang membolehkan seorang itu mendapat rukhsah-rukhsah syariat, seperti mengqasarkan solat dan begitu juga untuk berbuka dalam bulan Ramadan. Baik. Dan kalau kita terangkan tentang jarak jauhnya, iaitu perjalanan 2 hari atau 1 hari 1 malam perjalanan unta marhalatain, dan lebih kurang jaraknya daripada 60 hingga 90 km. 60 hingga 90 km. Dan asal makna safar artinya adalah menyingkap. Sebab tu bila kita sebutkan waktu isfar adalah waktu subuh yang dah nampak dah terang, dah terang. Sebab apa? Subuh. Tetapi matahari belum naik penuh, tapi banyak cahaya dah sampai ke bumi. Itu dinamakan isfar. Yang terdapat hadis Nabi SAW memerintahkan agar solat subuh dalam keadaan isfar. Tapi bukan maknanya kita mulakan solat subuh bila dah terang lah. Sebab apa? Terdapat riwayat yang sahih Nabi SAW mulakan solat dalam keadaan al-ghalas. Dan al-ghalas ni maknanya gelap. Jadi kata ulama, dikompromikan 2 hadis yang nampak bertentangan ini, bahawa Nabi SAW mulakan solat subuh dalam keadaan masih gelap dan selesai solat subuh apabila dah terang, hampir masuk syuruq. Dan ini menunjukkan bahawa solat subuh Nabi SAW walaupun 2 rakaat, solat panjang lebih baik panjang. Dan itulah sunnah Rasulullah SAW dibaca panjang. Tapi apa yang panjang? Kunut dia panjang ke bacaan panjang? Kunut panjang. Kunut panjang. Kunut pun Nabi SAW tak baca. Yang betul dia. Betul Nabi SAW apa? Bacaan panjang. Baik. Nabi SAW biasa akan baca dalam surah-surah mufassal, surah-surah yang agak panjang. Tapi kalau kita cuba amalkan zaman sekarang, taxi driver kata lambat lah. Orang nak ambil passenger. Orang yang kerja akan kata lambat lah. Kita nak keluar, dia mati terlepas, baru terlepas. Orang nak pergi sekolah dan sebagainya. Bolehlah kita raihkan juga. Orang nak pergi kerja, janji orang dapat semayang subuh. Kita boleh pendekkan sikit. Tapi jangan terlalu pendek sangat, baca kuliah dengan kulhu je. Itu baca waktu solat subuh juga, tapi solat sunat subuh. Kalau dah solat sunat subuh baca kuliah dulu, baca fardu pun kuliah dulu pun tak ada kena lah. Jadi solat fardu subuh patut mesti panjang, lebih panjang lah daripada solat sunat subuh. Tapi itu pun kita jumpa kat masjid, itu surah dua surah juga yang dia baca. Mungkin tak ada surah lain yang dia hafal. Dan elakkanlah daripada baca surah-surah di Jum'ah ketika solat subuh. Sebab tu lah surah-surah pendek, bacalah daripada surah yang atas sikit, 29 ke 28 kalau boleh, 27, 26. Baik. Jadi kalau tidak pun waktu-waktu cuti hari apa, Sabtu, hari Ahad kan, baca panjang-panjang sikit. Sebab orang apa ni, kebanyakan dah tak kerja. Jadi kalau dibiasakan macam ni, nanti bila masuk Ramadan baca satu juzuk dah senang sikit, dah season. Nanti kalau qiyamul lain dah boleh. Tapi pasal kita tak biasa kan, Allah alam kenapa. Kalau tak hafal surah, tapi awak dah jadi imam, orang bayar awak jadi imam, 1 tahun tak boleh hafal ke banyak-banyak sikit? Boleh kan? Dia tak ada kerja lain, cuma apa? Cuma jadi apalah surah-surah itu tanggungjawab dia mesti tahu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nanti kita akan belajar waktu subuh baca surah itu ya. Subuh Jumaat lah baca surah itu, waktu maghrib baca surah itu, isyak semua ada bacaannya, zuhur ada bacaannya, asar ada bacaannya, betul lah. Dan terawih ada bacaannya. Tapi sekarang kita lihat bila bulan Ramadan dia maghrib dia baca dan baca solat apa surah apa surah-surah terawih, nanti combine dengan isyak, isyak pun sambung, dan tu sambung lagi dengan terawih. Kadang witir pun dah tak baca sabihis lagi, dia sambung lagi surah dia. Ini bid'ah. Ulama telah mengatakan, saya dengar Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah mengatakan ini bid'ah, tak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, para sahabat dan para salaf, tak pernah kita dengar daripada ulama-ulama. Setakat nak khatamkan Quran dalam bulan Ramadan tu, kita punya bacaan terawih kita letak dalam apa ni? Dalam solat fardu. Ini salah besar. Sebab apa? Kita tahu bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia adalah imam, sebab dia Amirul Mukminin. Jadi waktu solat isyak dia jadi imam. Kemudian bila terawih diserahkan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sebab dia hafal Quran, bacaan dia sedap. Maka Nabi SAW minta dia baca surah Al-Bayyinah la yakunil ladzina kafaru, supaya Nabi SAW tak dengar. Dan dia jadi imam dan seorang lagi. Dan Umar bin Khattab tak ikut solat terawih, dia ada tugas. Baik, dan dia lebih suka solat sendirian. Menunjukkan bahawa Umar bin Khattab dalam solat isyak dia baca surah lain. Lepas tu terawih ada surahnya. Jadi yang terawih itu kita boleh sambung. Disunatkan oleh ulama untuk khatam Quran ulang sekali dalam sepanjang bulan Ramadan tersebut. Tapi apa yang kita lakukan sekarang kerana nak kejar khatam, wallahu a'lam, doa khatam Quran tu apa hebatnya, sehinggakan mereka telah menyalahi sunnah. Dan saya belum dengar ada ustaz atau ahli ilmu yang menegur tentang hal ini, perkara yang mungkar yang dilakukan dalam masjid. Tak sepatutnya macam itu. Jadi kalaulah kita sempat khatam Quran, alhamdulillah, satu hari satu juzuk 30 hari habis. Tapi kalau Ramadan 29 hari, miss. Sebab tu orang nak khatam 29, bolehlah nak khatam 29, tapi nak khatam 27. Jadi satu hari dah lebih daripada satu juzuk, sampai satu setengah, satu suku dan sebagainya. Dia tidak makin panjang lagi. Sebab itu mereka dah tak sempat, mereka baca pada semua solat yang boleh orang baca. Silap-silap hari Jumaat pun orang baca. Jadi kalau kita boleh kita buat, kalau tak boleh kita jangan susahkan diri kita ataupun susahkan orang. Apalagi dengan menyalahi sunnah, tak khatam Quran pun tak apa sebenarnya. Daripada kita terkejar-kejar, baca cepat sangat, rukuk sujud semua kita korbankan, tasyahud awal dan tasyahud akhir macam sama. Bahkan sama saya kata. Menunjukkan bahawa pasti dia tak baca tasyahud akhir sampai habis. Nanti semua mungkar, ini semua tak sah solatnya. Doa iftitah tak baca. Doa iftitah sunat dibaca untuk apa? Untuk semua solat ataupun untuk solat sunat je? Solat wajib je. Untuk semua solat, kenapa tak dibaca? Baik. Dan tumakninah wajib untuk semua solat, kenapa kita tak tumakninah? Kita pun cerita pasal bacaan, tajwidnya dan sebagainya. Ini semua kemungkaran dan semata-mata nak nampak glamour atau nampak kuwallah alam bahawa kita punya masjid khatam Quran. Apa ada faedah? Yang sepatutnya kita dengar, kita lihat tadi Abu Bakar Siddiq dalam banyak-banyak orang disuruh jadi apa? Jadi imam. Sedangkan suara tak adalah bagus sangat. Orang lain suara lagi sedap. Ubay bin Ka'ab lagi sedap suaranya. Abu Musa Al-Ash'ari lagi sedap suaranya. Suara dia kata Nabi SAW seperti seruling daripada keluarga Abi Dawud. Maknanya suaranya sedap. Abdullah bin Mas'ud suara sedap. Enggak ulama-ulama apa ni? Quran sunnah. Tapi Abu Bakar Siddiq yang tak berapa kuat suaranya dan bacaannya banyak menangis-nangis, tersekat-sekat, itu yang jadi imam. Sebab apa? Itu yang diinginkan tujuan daripada solat. Jadi solat ini banyak surah yang kita boleh baca dan harus kita perbagaikan surah kita. Bukan baca satu surah itu je dan ditetapkan kalau maghrib baca ni, kalau isyak baca ni, sampai ada tulisan dekat tempat bilik imam, surah ni, kita pernah nampak. Kenapa mesti macam itu? Seperti mana kita makan lauk nak lain-lain, begitu juga kita nak dengar Quran lain-lain. Kita nak dengar apa ni? Kalam Allah SWT banyak. Baik. Jadi itu adalah tanggungjawab imam. Baik. dan kali ini jarang di apa ni diingatkan. Jadi saya teringat hal ini, saya pun teguhkan, semoga dapat manfaat insya-Allah taala. Baik, kita balik kepada hari ini. Kita ada safar yang pendek, kita safar yang panjang. Saya pun dah tak tahu mana tadi. Safar panjang 90 km lebih kurang lah. Jadi ada keringanan-keringanan untuk musafir, tak perlu solat Jumaat. Dan safar pendek, safar juga mungkin keluar negeri juga, tapi tak sampai apa, jarak yang jauh. Dan keringanan yang didapat adalah apa? Kalau lah dalam safar pendek itu tak jumpa makanan, kita di bangkai, boleh tak dimakan? Jawabnya bu, boleh. Kalau tak ada air dalam safar pendek, boleh tak tayamum? Jawabnya bu, boleh. Ini antara perkara yang ada dalam safar pendek. Dan safar pendek wanita tak ada mahram pun boleh keluar. Dan amalan safar tadi apa maknanya? Menyingkap. Oh, tadi kita cerita pasal isfar, waktu subuh kita dah masuk sampai sana. Jadi itu makna safar. Jadi singkat maknanya kalau kita keluar daripada bangunan-bangunan dalam negeri, itu dinamakan safar daripada sudut bahasa. Tapi adakah keluar daripada Woodland, keluar daripada Sentosa, baik pergi pulau mana kah, maknanya kita dah boleh apa ni, dah boleh safar. Dan sudut bahasa memang dah keluar negeri, tetapi belum boleh. Mesti dikaitkan dengan hadis yang kita baca minggu lepas apa dia? Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk keluar safar sehari semalam. Bukan keluar safar dia, sehari semalam. Jadi distance-nya ada ditetapkan oleh Rasulullah SAW melainkan dengan mahram. Sebab itu wanita yang tidak menutup auratnya, tidak menutup kepalanya, dinamakan sufur, safirat. Sebab dia menyikap auratnya. Zahirnya 3 hari 3 malam untuk seorang musafir. Bila orang itu dinamakan musafir? Kalau dah beli tiket, dah sampai ke airport, awak dah musafir ke belum? Dah beli sapu khuf 3 hari 3 malam? Kalau puasa, dah boleh buka puasa? Kalau nak kasar salat dah boleh ke tidak? Ataupun musafir ini bila awak dah keluar negeri, dah sampai tempat safar tu, barulah dikirakan sebagai musafir. Ini pembahasan ulama. Kalau kita lihat hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu tadi, Nabi SAW kata, ya kana Nabi SAW ya'muruna idha kunna safran ala nanzi akhifafana salatata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah walakin min ra'itin wa bawlin wa naum. Jadi Nabi SAW biasa memerintahkan kita jika kita dalam keadaan safar, safran hal, dalam keadaan musafir. Jadi kata ulama menunjukkan bahawa menyapu tasawuf ni hanya boleh kita buat dengan tempoh yang ditetapkan ini bila kita dah mula dah safar. Dah safar. Ini khusus untuk apa? Untuk masalah sapu atas khuf. Adapun jamak ataupun qasar solat, begitu juga dalam masalah buka puasa, ini mungkin ini ada khilaf. Ada yang katakan kalau dah keluar daripada kawasan perumahan, jadi kita dah boleh membuka puasa. Nah, walayalihan lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim, dan satu hari satu malam untuk muqim. Mungkinnya orang ada dalam negeri. Sama ada negeri itu adalah negerinya sendiri ataupun apa ni, negeri orang lain, tetapi dia telah mungkin di situ. Dia telah, maknanya mungkin orang tu dia migrate daripada negeri dia asal, dia datang Singapura macam banyak orang sekarang, sama dapat PR ke tak dapat PR, mungkin dia dapat pas kerja atau sebagainya. Dia dah tinggal setahun, dua tahun, dia musafir ke? Mungkin resident ke? Dia bukan citizen, tapi dia apa? Resident. Itu dia. Permanent ke tak permanent, tapi dah cukup lama. Orang macam ni boleh tak sapu atas khuf 3 hari, boleh kasar salat dan sebagainya? Mid Indonesia atau yang sebagaimana, orang kerja dan seterusnya. Jadi orang-orang macam ini kalau dia dah duduk sini lama, dah kira apa ni resident, maka dia tak dapat hukum ni. Ini adalah untuk musafir dalam perjalanan. Pembahasan ini panjang, insya-Allah sampai pada bab ini. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, yakni fil mashi 'ala al-khuffain, yakni yang Nabi SAW jadikan ini adalah berkenaan dengan perbuatan ataupun sunnah menyapu atas kedua khuf. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Jadi ini dalil yang menyokong pendapat jumhur ulama bahawa menyapu atas khuf ini ada tempoh waktunya. Ada tempoh waktunya, bukan boleh bila-bila saja menyapu atas khuf. Tetapi ada syaratnya yang disebutkan dalam hadis ini, yang juga telah disebutkan dalam hadis sebelum ini, hadis Sofwan bin Hasan, iaitu tempoh yang berbeza-beza untuk orang musafir dan orang yang dalam negeri. Dan kita dapati untuk musafir tempohnya lebih panjang daripada orang dalam negeri. Kalau kita tanya kenapa macam tu, macam boleh jawab walaupun tak disebutkan kenapa. Sebab apa? Nampak beza musafir dengan orang mukim. Ada makna ke tak yang membezakan mereka? Tentu sekali ada. Musafir itu dia dalam apa, dalam perjalanan. Jadi hajatnya untuk rukhsah ini, untuk keringanan ini lebih. Jadi diberikan kerunggaran yang lebih. Jadi makna itu diterima oleh ulama. Macam ini tak perlu gunakan akal untuk fahamkan hadis. Tak perlu. Walau bagaimanapun, ini menunjukkan bahawa bila habis tempohnya, maka dah tak boleh lagi kita terus menyapu atas khuf. Jadi kalau kita nak angkat wuduk juga, kita wajib menanggalkan khuf dan kemudian kita basuh kaki macam biasa. Kemudian kalau nak pakai balik khuf tersebut, kita pakai lepas itu. Dan kita kira pula semula satu hari satu malam untuk mukim, tiga hari tiga malam untuk musafir. Nah, ada beberapa permasalahan di sini. Yang pertama, kalau orang itu, ini kita isyaratkan tadi, kalau orang itu dia nak musafir, dia nak musafir dan dia dah pakai dangkat wudu, dia dah pakai khuf, dia dah pakai khuf dah, dah ready dia. Jadi bila sebenarnya dia mula tempohnya 3 hari 3 malam, adakah mula dia pakai khuf ataupun selepas dia pakai khuf dia batal wuduk, ataupun selepas dia pakai khuf dia batal wuduk dan telah sapu atas khuf? Ada berapa keadaan di sini? 3. Aku pandai kira. Tapi ingat tak keadaan dia? Pertama sekali, lepas pakai khuf dah start dia punya stopwatch dah mula. Ataupun lepas pakai khuf dah batal dulu dia punya stopwatch mula, ataupun dah pakai khuf dah batal dulu dah sapu. Maksudkan kau duduk dah sapu baru start. Dia tiga keadaan dan tiga-tiga time dia berbeza tu lah. Maknanya dia punya ending nanti berbeza. Kalau 24 jam dah lain lah, tengok permulaan. Kalau 72 jam untuk musafir juga lah, dah lain. Jadi kalau ada orang yang, kalau awak nak buat lah, awak nak kira daripada dia. Jadi apa jawapan? Pakai khuf saja dah mula. Kalau kita lihat dalil, apa yang kita dapat? Bebas? Fil-mas-hi. Dalam apa? Sapu. Jadi maknanya apa? Start daripada kita sapu. Boleh? Itu satu kemungkinan. Nabi tak cakap bermula daripada kita sapu. Ali bin Abi Thalib kata tempoh ini untuk apa? Untuk menyapu atas khuf. Tentang menyapu atas khuf. Mungkin boleh difaham dengan itu dalam yakni kita mula menyapu. Tapi secara umum ya, apa ni, kita juga boleh faham dengan tiga keadaan tadi. Mula dia pakai khuf ataupun setelah batal Baik, untuk mereka yang kata mulanya pakai khuf, mereka kata itulah bila kita perlukan untuk menyapu atas khuf nanti. Sebab apa? Kalau awak belum batal wudu, awak dah pakai khuf, boleh tak awak sapu atas khuf? Awak dah angkat wudu, kaki semua dah basuh, pakai khuf, belum batal, belum buang angin lah apa, awak nak angkat wudu lagi, lepas tu nak sapu atas khuf, boleh tak? Boleh tak? Boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau sekarang awak ada wudu, belum batal lagi, awak nak angkat wudu lagi, boleh tak? Boleh kan? Tajdidul wudu, memperbarui wudu. Ini kalau awak dah solat, lepas awak nak angkat wudu lagi, walaupun belum batal, boleh kan? Begitu juga boleh untuk sapu atas khuf. Jadi keperluan dah ada belum? Once kita pakai khuf, walaupun belum batal, dah ada. Jadi kemungkinan kita boleh faham, mula tempoh khuf, sapu atas khuf ini mula daripada pakai khuf saja dah boleh, walaupun untuk sunat. Ya, okey. Dan untuk keadaan kedua lebih jelas lagi. Sebab dia dah pakai khuf, dah batal. Dah batal memang dah mula nak apa ni? Nak sapu. Jadi sebab itu sebahagian ulama antaranya mazhab Syafi'i, kita sebut macam mazhab Syafi'i pasal mazhab daerah sini, kita kena tahu, mereka kata permulaan tempoh sapu atas khuf adalah selepas batal wuduk. Sama ada awak sapu atau belum sapu. Jadi kalau dia pakai khuf, batal wuduk dia pukul 4 petang. Pukul 4 petang asar lah, sebelum asar. Walaupun dia belum apa, dia belum sapu, tempoh dia kalau di dalam negeri 24 jam lagi, 4 petang lagi, 4 petang 1 minit, besoknya dah tak boleh sapu lagi. Dah tak boleh sapu lagi. Okay. Dan dalil sebabnya, kata hujahnya adalah kita diizinkan oleh syariat untuk menyapu atas khuf mula daripada kita batal, bukan mula daripada kita pakai khuf kan. Kita diizinkan untuk menyapu atas khuf mula daripada kita batal. Jadi sebab itu kita gunakan tempohnya daripada dia batal. Adapun dia tak sapu khuf tersebut, itu bukan salah syariat, itu adalah dia yang lambat nak sapu. Dan mereka kiaskan dengan satu perbuatan dan ibadat lain, iaitu solat. Mereka katakan solat, lihat solat. Solat ni lah ibadat yang tertempuh atau tak ada tempuh? Ada tempuh kan? Maghrib, Isya. Okay. Satu atas khuf, ibadat yang tertempuh atau tak ada tempuh? Ada tempuh juga. Satu hari, tiga hari, tiga malam kan? Jadi itu dua perkara yang sama antara dua ibadat. Jadi sekarang kita nak pakai kias. Jadi kita kiaskan sapu atas khuf ni dengan solat. Sebagaimana kita start time solat, so awak start bila? Start awak solat ke start maghrib? Start maghrib. Jadi perintahkan untuk awak solat kan? Nanti dia habis, habis waktu maghrib tu lah. Begitu juga khuf, sapu atas khuf. So awak dia start bila apa ni? Diizinkan untuk apa ni? Sapu atas khuf. Iaitu bila kamu dah batal dulu. Jadi asalnya waktu maghrib ni panjang daripada maghrib sampai isyak. Betul lah? Tak panjang sangat lah, panjang juga. Kalau awak dah solat sekarang, banyak awal waktu, maknanya apa tu, kita katakan masa dia banyak. Tapi kalau awak sempitkan waktu dia, awak solat, solat akhir waktu, maka waktu dia pendek. Kejap lagi dah, dah isyak. Jadi kalau awak solat awal waktu, waktu maghrib tu masih panjang. Maksudnya macam itulah. Jadi mereka kiaskan dengan ibadat solat. Itu hujah mereka. Kalau ingat ke tak ingat, saya tak tahu. Yang penting, hal yang ketiga. Sekarang, hal ketiga adalah selepas pakai khuf, dah batal, dah sapu. Mereka katakan, inilah waktu mulanya kita tempoh khuf itu, sapu atas khuf ini bermula daripada daripada sini. Dan dalil mereka apa dia? Sebagaimana disebutkan oleh Ah tadi, mereka kaji-kaji juga akan lafaz-lafaz hadis. Yang paling dekat sekali adalah apa? Menyapu. Sebagaimana dalam apa ni? Riwayat Ali bin Abi Thalib fil mashi 'ala al-khuffain. Jadi itu riwayat-riwayat yang mungkin lebih jelas daripada riwayat ini. Ini Nabi SAW berikan tempoh ini dalam menyapu. Jadi bila start sapulah baru dia apa ni, baru kita kira waktunya. Dan bagaimana nak jawab pendapat yang kedua? Mereka kata kan, pendapat kedua apa dalilnya? Syariat dah izinkan, betul tak? Syariat dah izinkan. Jadi mula dia daripada batal wuduk lah. Sebagaimana solat kan? Tapi kita katakan perkara ni tidak apa ni, tidak begitu tepat. Solat dengan sapu atas kotak tak sama daripada sudut-sudut lain. Yang sama mungkin daripada sudut tempoh dia. Itu pun tak betul-betul sama. Jadi ini agak lemah untuk kita jadikan hujah. Yang kedua, daripada sudut apa? Daripada sudut kias mereka. Jadi ulama' itu ulama' pendapat ketiga menjawab kias mereka. Mereka katakan kias sapu atas kuf dengan solat lemah berbanding dengan kalau kita kias sapu atas kuf dengan tayamum. Lagi kuat kita kias dengan tayamum. Sebab tayamum pun sapu kena dengan wuduk juga kan. Dan tayamum ini mula daripada kita bertayamum. Dan sama juga macam kuf, dia akan selesai bila ni, kalau tayamum bila dapat air dia selesai. Jadi begitu juga disapu atas kuf, bila dah sampai waktunya maka dia selesai. Jadi ini adalah hujah-hujah mereka. Dan dalam mazhab Syafi'i, nanti kita sampai kepada bab musafir. Okey, ini kita KIV dulu sebab kita bahaskan satu masalah lagi. Nanti dalam masalah ni kita boleh nampak masalah yang pertama tadi. Masalah yang kedua adalah tentang seorang musafir. Kalau dia dah pakai khuf dan dia dah dia belum sapu atas khuf, belum sapu atas khuf, dan dia keluar negeri dah sampai 90 km, dah sampai 90 km ni, dia sapu 3 hari 3 malam atau dia sapu 1 hari 1 malam? Belum batal? Dah sapu dia saja? Belum sapu, baru pakai ya? Kalau baru pakai tak ada cerita-cerita kita apa ni, dia dah apa? Dia dah pakai dan dia tak. Okey, dia pakai je, so dia pakai je. Dia dah sampai 90 km. Semua ulama' akan kata apa? Sekarang awak sapu sebagai musafir. Sekarang awak sapu sebagai musafir. Keadaan kedua adalah dia dah pakai kuf dan dia mula sapu. Dia dah start sapu. Sekarang dia sapu ni dia masih mungkin. Kejap lagi dia naik kapal terbang, dia sampai 90 km lagi. Dah sampai sana, dia sapu mungkin ke dia sapu musafir? Sapu musafir. Tapi dia start bila? Mungkin. Mungkinnya time belum habis. Ha? Tapi dia dah start sapu. Ni kira dengan apa? Extension. Kelab ulama tentang masalah ini. Yang betul ya. Okey, itu satu keadaan. Sekarang kita terbalikkan situasi. Dia dah pakai khuf, dia dah sapu atas khuf, sekarang dia dekat luar negeri. Dia balik ke dalam negeri. Sekarang dia sapu mukim, continue sapu musafir. Ha. Mukim. Sebab dia dah mukim. Nabi kata dia mukim kan, satu hari satu malam. Dia boleh 3 hari 3 malam, musafir. Tapi dia start tadi apa? Okay, jadi dalam hari semua setuju kan? Bila dia balik negeri dia, stop. So dia boleh dapat satu hari satu malam. Tu kalau dia belen lagi lah. Kalau dia belen daripada tadi tu, satu hari satu malam. Kalau dah habis, dah besok kan? Okey. Sekarang kalau yang masalah pertama tadi, dia pakai khuf, dah batal. Tapi belum sapu. Lepas tu dia keluar 90 km. dia sabu mukim atau sabu musafir? Musafir, itu jelas musafir. Sebab dia belum, dia belum sabu. Okey, dekat sini pasal dia belum sabu kan. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kata kalau orang tu dah pakai khuf, dia belum sabu. Walaupun dah batal eh, tapi belum sabu, dia sampai kat musafir punya tempat, dia boleh sabu 3 hari 3 malam. Faham? Sepatutnya ikut mazhab mereka, ikut mazhab mereka tak boleh sabu 3 hari 3 malam. Dia kena kira start dia batal, batal wudu. Sebab Imam Syafi'i dalam masalah pertama, apa dia? Bila kita start menyapu ni atas kok tempohnya, bila batal ke bila sabu? Bila batal. Tetapi dia tak konsisten dalam masalah musafir. Semua ulama Syafi'i kata apa? Bila dia batal, dia belum sapu kan, dia sampai kat musafir, dia masih boleh sapu 3 hari 3 malam. Sebab dia kira bila start dia sapu kat sana, bukan dia sapu dekat sini. Jadi ini ada apa? Tak konsisten. So kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan pendapat mereka dalam masalah pertama itu lemah. Pendapat mereka dalam masalah pertama lemah. Jadi kalau dalam berjidal ataupun untuk debat pendapat, kadang-kadang kita jawab pendapat itu dengan pendapat mereka dalam masalah lain. Dan kita lihat mereka tak konsisten, tengok awak punya pendapat lemah. Kadang-kadang macam itu kan. Sebab kadang-kadang macam apa ni, undang-undang. Dalam undang-undang ini dia kata macam ini. Lepas tu dalam undang-undang ini dia kata macam itu. Padahal perkaranya sama patutnya. Undang-undangnya untuk dalam hal ini patutnya sama dengan yang kedua. Tapi tak konsisten, jadi kita kata pendapat kau lah, pendapat kau lemah. Jadi begitu juga dalam masalah ini. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pendapat yang lebih kuat, Imam Nawawi kata pendapat yang lebih kuat daripada sudut dalil, mula tempoh ni adalah setelah dia mula menyapu atas khuf. Bila dia mula menyapu atas khuf, bukan mula dia batal wudu. Dan inilah yang terpilih. Allah. InsyaAllah kalau kita tempat dekat syiak, kita boleh tulis masalah-masalah ini untuk kita nampak. Ada apa-apa soalan? Baik, kita nanti. Bagi faedah, dalam masalah pertama dari mula tempoh dari kita sebutkan ulama-ulamanya, bagi pendapat pertama yang kata tempoh tu bermula bila mula kita pakai khuf, saya tak dapat pergi siapa yang cakap macam tu. Tapi mereka sebutkan sebagai apa ni untuk nampakkan apa ni perbezaan pendapat. Ada pun pendapat kedua yang mengatakan mula tempoh basuh khuf, menyapu atas khuf itu adalah setelah batal, yang istilah berhadas. Maka itu adalah pendapat Syafi'i dan mazhab Hanafi, dan satu riwayat daripada mazhab Hambali. Jadi merupakan apa di riwayat masyhur, dan juga mazhab Imam Sufyan Thawri. Dan pendapat ini juga disokong oleh Syekh bin Baz dan Kajinah dan Imamnya, dan juga Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syangkriti. Jadi kita dapat ini pendapat, pendapat para ulama besar. Kemudian pendapat yang ketiga, tempoh tu bermula daripada mula kita menyapu. Ini adalah pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Abu Thawr, dan juga pendapat Hambali dalam satu riwayat yang lain. Dan ini sebagaimana kita katakan tadi, dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan dia adalah seorang ulama mazhab Syafi'i. Dan juga pendapat Ibn Mundhir rahimahullah ta'ala, seorang ulama salaf dari kalangan mazhab Syafi'i. Dan dalam pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, pendapat Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dan lain-lain lagi. Baik, jadi kita kena sebutkan, walaupun kita dah sebutkan hujah-hujahnya, supaya kita tahu bahawa di belakang pendapat itu ada ulama-ulama besar. Kita nak menghormat akan pendapat-pendapat ini. Dan sebab khilaf ini jelas, tidak ada nas yang betul-betul sahih, yang betul-betul jelas. Sebab Nabi SAW kata apa ni, tiga hari tiga malam untuk musafir, satu hari tiga malam untuk mukim. Nabi tak sebutkan bila mula nak apa tempoh apa ni itu mula. Jadi itu sebab ada okay. Nah, kita berhenti di sini dulu untuk insyaAllah.